wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita, mengambil faedah dari kitab At-Tawa. Itu penyakit dan obatnya. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa kitab At-Tawa adalah jawaban Al-Imam Ibn Al-Qayyim terhadap pertanyaan seseorang yang sangat menginginkan jawaban yang merupakan obat bagi penyakit yang dikeluhkan. Dan di antara yang telah kita sampaikan atau kita nukilkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih, bahwa tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah telah turunkan obatnya. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Faida usiba dawa ada bara'a bidillah. Apabila obat itu menyasar kepada penyakitnya, maka akan lenyap penyakit tersebut dengan izin Allah SWT. Inna Allah lam yunzil da'an illa ansala lahu syifa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu man jahilahu. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Hanya ada orang yang tahu tentang obatnya penyakit tersebut, ada yang telah diketahuinya, ada yang belum diketahui tentang penyakit obat penyakit tersebut. Sehingga taulah orang yang tahu dan bodohlah orang yang atau tidak taulah orang yang tidak tahu. Penyakit dan obatnya ini sifatnya umum. Penyakit apa saja ada obatnya. Dan penyakit yang maksudkan adalah penyakit zahir dan penyakit batin. Penyakit fisik dan penyakit non fisik. Sehingga Allah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga sampaikan, termasuk diantara beberapa bentuk penyakit. Contoh diantaranya bahwa kebodohan itu juga penyakit. Dan obatnya adalah su'alul ulama, bertanya kepada para ulama. Akan tapi penyakit kebodohan ini sering orang tidak merasakan, sehingga tidak perlu merasa, tidak merasa perlu berobat. Kalau penyakit fisik, pilek sedikit berobat, paling enggak ke apotek beli obat untuk menghilangkan pilek. Kemudian kulitnya bersisik berobat, greges-greges berobat, apalagi sampai kemudian demam panas tinggi beberapa hari sudah bingung dan enggak karuan. Ini yang dipandang orang sebagai penyakit-penyakit. Termasuk wabah penyakit yang melanda sehingga penanganannya super ekstra. Untuk melihat bagaimana penanganan ketika tersebar wabah penyakit atau wabah virus corona, segala macam dikerahkan untuk melokalisir penyakit tersebut dan untuk itu mencegah penularan penyakit tersebut, dan bagaimana berusaha keras untuk penyembuhan penyakit tersebut. Ini ketika dipandangnya penyakit hanya sekedar penyakit jasad. Sesungguhnya penyakit jiwa, penyakit hati sangat banyak. Termasuk diantaranya adalah kebodohan seseorang adalah penyakit, bahkan penyakit yang sangat berbahaya. Karena dari kebodohan inilah muncul malapetaka-malapetaka besar. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin yalhaqul abdu fit dunya wa ukhrahu fa huwa natijah. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu adalah sumber segala kerusakan dan segala malapetaka yang didapatkan seorang hamba, yang menimpa seorang hamba di dunia maupun di akhirat, semuanya adalah hasil daripada kebodohan. Dalam urusan dunia, kebodohan-kebodohan tentu merupakan malapetaka, paling enggak tidak membuat orang berkembang, sehingga orang perlu sekolah, sekolah jurusan pertanian dalam rangka untuk mengolah bagaimana pertanian itu menjadi maju. Kalau bodoh tentang pertanian, ya hanya gitu-gitu aja. Demikian pula berkaitan dengan peternakan, kemudian dengan ini segala macam yang dibutuhkan dalam urusan kehidupan manusia, sehingga ada jurusan sekian banyak di dalam ini perkuliahan yang manusia lakukan. Dalam rangka itu semuanya untuk mengatasi kebodohan dalam urusan duniawi yang mereka butuhkan. Kebodohan terhadap agama sumber malapetaka yang lebih jelas lagi. Dan kebodohan terhadap agama itulah sumber munculnya segala bencana-bencana besar, disebabkan karena syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat. Ini semuanya terjadi karena atau dengan sebab kebodohan. Yang kufur, syirik, nifak, bid'ah, maksiat itu penyebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga obatnya kebodohan adalah belajar. Di antaranya bertanya kepada para ulama. Sehingga Islam agama yang sangat memotivasi umatnya untuk semangat belajar, dan bahkan ketinggian derajatnya sangat berkaitan dengan ilmu yang didapatkannya, ilmu yang dimilikinya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang mereka beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Derajatnya orang mukmin semakin berilmu semakin tinggi kedudukannya. Sehingga membiarkan dirinya bodoh, membiarkan dirinya berpenyakit yang tidak ingin dia obati, sarang penyakit. Kemudian, dan telah kita sebutkan di antara kasus tentang bahaya kebodohan tersebut, ini munculnya fatwa-fatwa bodoh yang menjadikan seorang kemudian atau menimbulkan malapetaka. Sebagaimana kisah yang telah kita sampaikan, adanya orang yang ada sahabat, ada kasus sekelompok orang mereka bepergian, kemudian kepalanya terkena luka, terkena batu, terjadi luka, lalu dia ihtilam, mimpi basah, yang mengharuskan mandi. Tanya temannya, apakah ada rukhsah? Enggak ada, kata dia. Maka dia harus mandi, setelah itu mati. Kasus ini terangkat kepada Nabi SAW dan Nabi marah besar sampai Nabi katakan qataluhu qatalahumullah ala sa'alu idalam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayn aswa. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka. Tidakkah mereka mau bertanya kepada orang yang tahu ketika mereka tidak tahu? Kalau sungguhnya obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Sebagaimana ketika Nabiullah Musa mencela Bani Israel yang meminta sesuatu yang apabila itu diwujudkan akan terwujud syirkun akbar. Ya Musa ij'alana ilahan kama lahum alihatun. Ya Musa, buatkan untuk kami, untuk kita ini sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Kata Nabiullah Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh, sehingga kebodohan mereka itulah yang mengantarkan mereka hampir-hampir terjerumus dalam perbuatan syirkul akbar, perbuatan syirik yang besar. Demikian pula segala penampilan-penampilan yang tidak sesuai dengan Islam itu dikatakan penampilan jahiliyah. Penampilan disebabkan karena dia tidak memahami Islam, tidak mengetahui Islam. Dan itu namanya jahiliyah. Dan semua perkara yang bertentangan dengan Islam namanya jahiliyah. Dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang hukum, dalam bidang akhlak, muamalah, cara berdandan yang jahiliyah. Ini yang pesan Allah Ta'ala kepada wanita mukminah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan engkau wanita mukminah berdandan ala dandanan wanita-wanita jahiliyah zaman dulu. Sehingga ada dandanan wanita jahiliyah sebelum Islam, ada dandanan sesuai dengan Islam. Berhijab, berjilbab, berhijab itu adalah tuntunan ajaran Islam. Bukan adat Arab. Adat Arab itu yaitu dandan ala jahiliyah, itu adab Arab. Adapun setelah mereka menerima Islam, turun syariat tentang jilbab, tentang hijab, itu adalah syariat. Sehingga orang-orang yang mereka berbicara tentang bahwasanya hijab, jilbab itu adalah budaya Arab, adat Arab, orang ini kemungkinannya satu, memang wanita atau orang yang bodoh, sebodoh-bodohnya tentang ajaran Islam, atau memang punya agenda yang busuk, hawa nafsu yang dia inginkan untuk menyingkirkan yaitu ajaran Islam dari kehidupan, di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Sehingga banyaknya ucapan-ucapan ahlul hawa, banyaknya ucapan-ucapan para pengekor hawa nafsu yang omongannya Quran bermanfaat bagi mereka sebagai bimbingan, hanyalah orang yang mereka hatinya ada iman. Sehingga bagi seorang mukmin, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran bagi mereka sangat sakral, sehingga mereka betul-betul pelajari dengan sedetail-detailnya, karena memang Al-Quran menjadi bimbingan hidup, menjadi petunjuk dalam kehidupannya dalam segala perkara. Dalam urusan pribadi, dalam urusan keluarga, dalam urusan masyarakat, dalam urusan bernegara, dalam masalah urusan muamalah dengan tetangga ataupun antar negara, semuanya telah sangat jelas dan gamblang diberikan bimbingannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an ini sifatnya sempurna, kemudian terbaik, kemudian terbenar, dan ditantang oleh Allah Ta'ala orang yang mereka meragukan Al-Quran dengan sifat seperti itu. Apa kata Allah? Kalau mereka meragukan Al-Quran secara umum, ditantang Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin mithli wa ta'u syuhada'akum min dunillah. Kalau kalian memang meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi mithli, coba silakan datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Bahkan tantangan Allah diturun-turunkan dari semisal Quran, 10 surat saja, 1 surat saja, yang semisal 1 surat Al-Quran, yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu walan taf'alu, kalau kalian memang tidak mampu dan pasti selamanya tidak akan mampu, dipastikan Allah Ta'ala, sudahlah, nyerahlah, tawadhu'lah, kalau tidak fattakunnar, siap-siaplah Anda untuk nyemplung ke dalam neraka karena keangkuhan dan kesombongannya sehingga mereka mengingkari Al-Quran yang tidak sanggup mereka memenuhi tantangan Allah SWT. Yang Islam ini Allah tegaskan sifatnya satu, sempurna. Yang namanya sempurna itu totalitas, semua apa yang Anda butuhkan ada. Sempurna itu enggak ada sisi yang layak untuk dicacat. Sempurna dari semua sisi, enggak ada sisi yang layak untuk dicacat. Itu namanya sempurna. Kalau masih ada celah dicacat, namanya enggak sempurna. Enggak sempurna. Sempurna betul pekerjaannya. Artinya enggak ada yang sisi yang layak untuk dicacat. Itu sempurna. Sehingga ajaran Islam pun demikian. Tidaklah mencacat Islam kecuali kemungkinan satu, bodoh, yang kedua hatinya rusak. Hatinya rusak. Sehingga yang baik itu enggak kelihatan baik. Orang kalau hatinya rusak itu yang baik enggak kelihatan baik. Orang hatinya rusak itu enggak minat dan juga enggak tertarik. Orang hatinya sakit, makanan yang bagi orang yang sehat normal itu sangat menggairahkan, itu bagi orang yang sakit enggak mau, enggak menggairahkan dan tidak minat untuk mengambilnya. Ini karena rusak hatinya. Demikian pula orang yang mereka berkomentar tentang Islam, yang mereka mencacat Islam, ini kalau tidak karena bodoh, memang tidak tahu, ya karena hatinya memang rusak. Yang kedua Allah katakan, wa man ahsanu minallahi haditha. Apa memangnya ada yang lebih indah, lebih baik dibandingkan dengan perkataan Allah Ta'ala dan Al-Quran kalam Allah Ta'ala? Apa memangnya ada yang lebih baik dibandingkan dengan ajaran Al-Quranul Karim? Ini membutuhkan pembuktian. Wahai orang yang ragu, silahkan datangkan bukti mana ada yang lebih baik dibandingkan dengan Al-Quranul Karim. Hanya orang-orang yang mereka ini sombong dan menutup mata, yang mereka sok pemikirannya lebih bijak, lebih baik, lebih solutif, lebih berwawasan, lebih lunak, lebih ramah, kemudian berkomentar buruk tentang ajaran Islam. Ini karena keangkuhannya dan karena kesombongannya atau karena kebodohannya. Sebagaimana Allah katakan ketika Allah membantah segala macam penyesalan-penyesalan mereka, ungkapan-ungkapan mereka atas perbuatan mereka yang dulu mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala lalu berangan-angan. Seandainya mereka itu dulu mendapatkan petunjuk, seandainya mereka dulu itu, seandainya mereka dikembalikan sekali lagi ke dunia, kata Allah, qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Kata Allah, wahai hambaku, sesungguhnya bukannya belum datang petunjuk kepadamu dan bukannya belum ada kesempatan anda untuk melakukan kebaikan, Allah telah turunkan kepada kalian ayat-ayatku telah datang kepadamu, Rasulku pun yang menerangkan ayatku telah datang kepadamu, bahkan ayat-ayat Allah bentangan di alam semesta juga terbentang luas di depan mata, termasuk ayat-ayat bencana untuk mengingatkan agar mereka lebih mengenal keagungan Allah Ta'ala. Lalu ayat-ayat Quran juga ayat matluah dibacakan kepada mereka. Tapi urusannya bukan karena belum datang ayat, tapi kamu itu mendustakan ayat Allah. Wastakbarta, kamu itu sombong. Wa kunta minal kafirin, dan anda termasuk orang yang kafir. Ini yang menutup mata, yang menutup hati mereka, akhirnya tidak mau melek dengan Al-Quranul Karim. Sehingga komentar-komentarnya komentar orang-orang bodoh dan komentar orang yang buta tentang Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah hudan, petunjuk, bimbingan terbaik untuk meniti kehidupan. Sehingga sampai Allah katakan barang siapa yang sampai diterangkan para ulama, barang siapa yang meyakini ada hukum dan petunjuk yang lebih baik dan lebih sempurna dibandingkan dengan petunjuk dan hukum Nabi, maka ini termasuk perbuatan yang membatalkan keislaman mereka. Perbuatan membatalkan keislaman mereka. Karena seorang muslim yakin, seharusnya yakin seyakin-yakinnya bahwa Quran terbaik, terbenar. Apalagi telah ditegaskan Allah pula, wa man asdaqu minallahi qila, mana ada yang lebih jujur dibandingkan perkataan Allah Ta'ala. Jujur itu artinya cocoknya ungkapan dengan kenyataan, itu jujur. Sehingga kalau Al-Quran dikatakan kitab yang jujur dan tidak ada yang lebih jujur dibandingkan Al-Quranul Karim, artinya Al-Quran dari awal sampai akhir semua pembicaraannya itu semuanya sesuai dengan kenyataan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tidak ada kedustaan satu pun yang masuk di dalam Al-Quranul Karim. Semuanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Ya khotibillah, Allah telah tegaskan yang demikian kepada kita. Kalau ragu silakan anda lakukan penelitian, buktikan mana ada yang lebih baik daripada Islam, mana ada yang lebih jujur perkataannya dibandingkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan hudan wa syifa wa rahmatullah, wa merupakan syifa, obat, obat segala macam bentuk penyakit. Penyakit fisik dan penyakit non-fisik, yang lebih utama terutama penyakit non-fisik ini penyakit hati manusia. Dan penyakit hati itu kalau diglobalkan dua, penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Di mana Al-Quran mengobati penyakit syahwat? Syahwat itu adalah keinginan menikmati sesaat dari kenikmatan-kenikmatan dulu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tergoda, terseret, yaitu tertarik dengan segala macam syahwat yang haram. Al-Qur'an mengobati syahwat karena di dalam Al-Qur'an penuh dengan pelajaran targhib dan tarhib. Targhib adalah motivasi yang memberikan dorongan sehingga orang terdorong kuat untuk beramal. Targhib sehingga punya semangat untuk beramal. dengan cara diantaranya Allah SWT menunjukkan amal-amal baik, lalu hasilnya pembalasan Allah sekian banyak kebaikannya lagi berlipat-lipat. Lalu ada pembalasan lagi yang Allah sebutkan tentang jannatul dunia, jannatul akhirah, sehingga orang tertarhib, orang termotivasi, orang tersemangati untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan itu. Dan Al-Quran penuh dengan tarhib, hal-hal yang menerangkan untuk menggugah rasa takut. Kalau sampai dia melanggar aturan-aturan Allah, melanggar larangan-larangan Allah, yaitu segala macam yang Allah terangkan tentang ancaman-ancaman bagi para pelaku dosa dan maksiat, ini tarhib. Sehingga orang yang mereka itu membaca Al-Quran dengan tadabbur, berangkat dari keimanan yang ada di dalam hatinya, bukan belajar Quran sekedar untuk keilmuan, tapi belajar Quran berangkat dari iman, sehingga dia mengimani setiap huruf-huruf dan kalimat dalam Al-Quran, betul-betul Al-Quran akan menjadi syifaun lima fi sudur, obat yang ada dalam penyadaran penyakit hati dia, diantaranya penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Karena tentang orang-orang yang bersyahwat tentang dunia ini telah diterangkan Al-Quran, dalam Al-Quran sangat banyak. Syahwat kekuasaan, lihatlah Fir'aun, bagaimana akibat akhirnya Fir'aun. Syahwat, yakni harta, lihatlah Qarun, bagaimana akhir nasib Qarun. Kemudian syahwat, yakni kesombongan karena merasa hebat, kuat, lihatlah orang mereka sesumbar, man asyaddu minna kuatan, mana ada yang lebih kuat daripada kita. Lihat kaum Ad, lihat kaum Samud, bangsa yang tertidak, yang Allah belum pernah menciptakan sehebat mereka di muka bumi, dihancurkan Allah pula akhirnya. Dan syahwat termasuk syahwat kemaluan, syahwat penyimpangan. Lihatlah, yaitu umat-umat yang telah diazab Allah berkaitan dengan kerusakan penyimpangan dalam perkara seksual. Ini syahwat. Sehingga orang mereka membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, tafahum, penuh dengan perenungan dan pemahaman, berangkat dari keimanannya, oh Al-Quran betul akan menjadi syifa, obat bagi penyakit syahwat, dan menjadi syifaun, obat bagi penyakit syubhat. Syubhat itu muncul, kekaburan itu terjadi karena minimnya ilmu, minimnya ilmu. Sedangkan Al-Quranul Karim full dengan ilmu, sehingga akan menyingkap segala macam kebatilan-kebatilan yang dikemas, yang dibungkus dengan yaitu ungkapan-ungkapan yang indah. Karena memang diantara cara syaitan menyesatkan manusia itu membungkus kebatilan dengan bungkus-bungkus yang indah. Apa kata Allah? Yuhi ba'duhum ba'dan zuhrufal qawli ghurura. Para syaitan itu mereka saling membisikkan di antara mereka untuk menyesatkan manusia dengan perkataan-perkataan yang penuh dengan keindahan, perkataan yang dihias-hiasi, yang diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan indah, padahal isinya adalah barang batil, barang bosok, barang rusak, tapi dikemas dengan kemasan yang kelihatan indah, sehingga orang sering tertipu. Padahal isinya racun, isinya adalah barang yang rusak, tapi dikemas dengan kemasan indah. Syaitan. Sehingga banyak orang mereka tertipu dengan ungkapan-ungkapan syaitan. Ah, orang yang mereka belajar Quran, oh akan tersingkap itu semua kebatilan-kebatilan yang menipu manusia. yang orang ingin mengesankan syirik itu adalah kebaikan, Al-Quran akan menyingkap hakikat syirik itu kayak apa, sehingga orang ketika telah berilmu tidak akan tertipu. Karena ilmu sendiri, maksudnya ikhwan, ilmu itu adalah idraku syai ala ma huwa alaih. Ilmu itu adalah mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya, itu adalah ilmu. Mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya. Sehingga orang kalau masih kabur-kabur, itu artinya belum menjadi ilmu apa yang dia ketahui itu. Kalau sudah menjadi ilmu, dia akan ungkapkan dengan sangat lancar, dia akan terangkan perkaranya dengan sangat jelas, karena dia telah mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya. Dan tidak akan tertipu. Dia akan bisa membedakan antara yang emas, yang palsu dengan yang asli. Itu ketika orang mereka telah berilmu. Tapi orang yang tidak berilmu gampang tertipu, karena memang dia tidak mengetahui hakikat perkara, sehingga gampang tertipu dengan tipuan-tipuan orang yang mereka tugasnya memang para penipu. Apalagi memang tugasnya menipu, para penipu. Yang para penipu itu akan mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang menakjubkan tentang kebatilan-kebatilan yang ada, sehingga orang tertipu, sehingga terperosok dalam kebatilan yang dia tawarkan. Al-Quran adalah syifa bagi penyakit hati, baik itu syahwat maupun syubhat. Demikian pula Al-Quran menjadi penyakit, menjadi obat penyakit badan. Al-Quran akan menjadi syifa dan hudan itu hanya bagi orang yang beriman. Adapun bagi orang yang kafir, zalim, rusak, wala yazidudz zalimina illa khasara. Al-Quran tidak akan menambah bagi orang yang zalim kecuali kerugian semata-mata. Dia tidak mendapatkan manfaat-manfaat sebagaimana orang mukmin mengambil Al-Quran. Bahkan yang ada adalah tambah rugi dia dengan semakin dia mengetahui banyak Al-Quran. Karena dia semakin mengingkari Al-Quran, semakin rugi. Semakin membaca, semakin dapat banyak Al-Quran, semakin sakit hatinya menghadapi Quran, dia semakin rugi. Maka dikatakan oleh beliau di sini, fawa syifa'un lil qulub min da'il jahli wasyak warraib. Falam yanzilillahu subhanahu minas samai syifa' qat a'am wala angfa wala a'dham wala anjab fi zalatidda' minal Qur'an. Kata beliau, Al-Quran adalah obat bagi penyakit hati. Dari penyakit bodoh, penyakit kebodohan, penyakit keraguan, penyakit ini tidaklah Allah turunkan dari sana obat, tidaklah turunkan dari langit obat yang lebih umum, yang lebih bermanfaat, yang lebih agung, yang lebih nyasar dalam menghilangkan penyakit seperti Al-Quranul Karim. Baik untuk penyakit hati maupun penyakit badan. Adapun penyakit badan, contoh akhran untuk penyakit badan, riwayat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada seorang tokoh masyarakat kena sengatan kalau jengking, enggak sembuh-sembuh, dicarikan obat kemana-mana, lalu mengundang sahabat untuk diruqyah, lalu diruqyah dengan Al-Fatihah, sembuh seperti ini sediakala, sembuh dari sengatan kala jengking. Dan Nabi katakan ini wa ma yudrika anna ruqyah, dari mana dia mengetahui Fatihah itu merupakan ruqyah. Ini Al-Quran juga menjadi obat bagi penyakit badan, tetapi ibaratnya pedang, tergantung yang pegang. Sangat berdampak, yang megang itu sangat berdampak. Kalau yang megang itu tidak ini rendah kualitasnya dalam mengolah pedang, maka juga pedang tidak akan sehebat ketajamannya ketika di tangan orang yang lihai dalam memegang pedang. Artinya orang yang meruqyah sangat berdampak. Semoga manfaat, insyaallah kita lanjutkan pesangka datang binillah. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.